بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Dzikri wa Du'a'i wa Taubati wal Istighfar, bab yang ke-18, berlindung dari kejelekan yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Hadis yang ke-6857 pada halaman 1047. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan doa dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an, bahwa Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu berkata: La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini periwayatan hadis yang sangat luar biasa, menegaskan bahwa yang dia sampaikan itu benar-benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan uslub nafi dan isbat. Uslub nafi dan isbat adalah uslub penegasan yang tertinggi di dalam bahasa Arab, sebagaimana kalimat tauhid disusun dengan nafi dan isbat. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Fir'aun ketika ingin menegaskan bahwa dia yang berhak disembah, dia mengatakan: ma alimtu lakum min ilahin ghairi la ilaha ghairi illa ana, kata Fir'aun untuk menegaskan. Jadi Zaid bin Arqam menyatakan kepada murid-muridnya bahwa yang ia sampaikan itu benar-benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kana yaqul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan inilah doa ini yang baru dari doa-doa yang telah kita pelajari. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram. Dan lafaz ini sudah berlalu, lafaz doa meminta perlindungan dari Allah dengan Allah dari al ajz, lemah, al kasal, malas, al jubn atau al jubni, takut atau penakut, wal bukhl, bakhil, wal haram, usia tua, ya, yang sudah renta. Kemudian berlindung dengan Allah dari azab kubur, ya, ini semua sudah ada ungkapan-ungkapan doa yang senada. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri, ya, dari al-ajz, al-kasal, al-jubn, al-bukhl, al-haram dan azab al-qabr. Kemudian doa berikutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ini doa yang baru yang belum kita dapatkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Wazakkiha, dan sucikanlah dia, maksudnya jiwa. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Dialah engkaulah walinya, itu yang menguasai, yang menolong. Maula sama dengan wali, ya. Maula juga tempat berlindung, tempat meminta pertolongan, ya. Anta waliyuha wa maulaha, ini semacam tawassul yang selalu mencelah-celahi doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghiasi, karena doa adalah permintaan, dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adabnya dan di antara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memuji Allah, ya, menggunakan pujian-pujian, terutama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anta waliyuha wa maulaha. Kemudian berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung denganmu dari qalbu yang tidak khusyuk. Ya. Wa min nafsin la tasba', dan saya berlindung denganmu dari nafsu yang tidak pernah puas, ya, dari nafsu yang tidak pernah puas. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan saya berlindung denganmu ya Allah dari doa yang tidak diijabah, yang tidak mustajab, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam riwayat yang sekarang ini ada tiga doa, ya, ada tiga doa dibaca secara keseluruhan dengan berurutan tidak mengapa, dipisah-pisah sekalipun, ya, juga tidak mengapa karena dia berbeda redaksi, berbeda kalimat. Misalnya kita berdoa di kalimat yang pertama saja, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Sampai di situ tidak ada masalah karena dia terhenti dengan adanya panggilan atau doa yang berikutnya dengan kata-kata Allahumma. Ya, dengan kata-kata Allahumma. Kemudian yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sampai di situ kita baca dengan sendirinya tidak juga mengapa. Ya. Dan permohonan meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita karena dia yang paling sempurna dalam mensucikan jiwa, ya. Paling sempurna yang mensucikan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari doa yang ada dalam hadis ini itu yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, atau dalam riwayat yang lain la yusma'. Ya. La yusma', dari doa yang tidak didengar, maksudnya tidak didengar untuk di tidak didengar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau artinya doa yang tertolak. Ya, doa yang tertolak merupakan bencana. Bencana karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengabulkan doa kecuali doa-doa yang ada penghalang-penghalangnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara penghalang-penghalang doa adalah makanan yang haram, minuman yang haram, walaupun persyaratan-persyaratan terkabulnya doa sudah lengkap, tetapi doa itu ada penghalang-penghalangnya, ada yang membuatnya menjadi rintangan-rintangan untuk dikabulkan oleh Allah, seperti tadi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Ini anna artinya ba'udah, ya, maka jauh doanya itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terkabulnya doa adalah hukuman. Ya, hukuman. Kemudian kita harus tahu juga bahwa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bukan dengan semata-mata memberi apa yang diminta. Ya, bukan dengan semata-mata Allah memberi apa yang diminta. Nabi SAW jelaskan terkadang dikabulkannya doa adalah dengan cara tidak memberi. Dikabulkan doa seorang hamba oleh Allah dengan cara memalingkan darinya apa yang ia minta agar dia terhindar dari bencana yang lebih besar andai kata Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang dia minta. Berarti Allah mengabulkan plus, ya, bukan hanya sekedar mengabulkan tetapi Allah tambahkan. Karena bila diberi apa yang ia minta, maka dia akan mendapatkan bencana, mendapatkan petaka, mendapatkan musibah, sehingga dia mengeluarkan atau mendapatkan rasa sakit atau biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar daripada apa yang ia dapatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara menyimpannya. Ya, mengundurkan pengkabulan tadi dengan memberinya nanti di akhirat, disimpan oleh Allah. Ini permintaan dia si A yang sudah dikabulkan, kemudian ini permintaan kedua yang sudah dikabulkan, permintaan ketiga yang sudah dikabulkan, nanti di akhirat semua permintaan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengkabulkannya untuk hamba tadi diberi sekaligus oleh Allah. Ya, ini akan membuat hamba tadi akan merasa berbahagia ketika semua yang diinginkannya dia dapatkan. Ini yang dahulu kamu minta, ini yang dahulu kamu minta, ini yang dahulu kamu minta, dan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu jauh lebih baik daripada yang diminta di dunia. Ya. jauh lebih baik dari apa yang ia minta di dunia kalau Allah berikan kepadanya di dunia. Nah, ini di antara pengkabulannya, maka tertolaknya doa musibah. Ya, tertolaknya doa musibah sama dengan tertolaknya ibadah-ibadah yang lain. Salat kita ditolak oleh Allah dan tidak diterima, bencana. Ya, bencana. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di antara penyebab tertolaknya ibadah, bid'ah. Melakukan ibadah itu tidak di bawah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebab tertolaknya ibadah kita dan doa termasuk ibadah adalah ketika ibadah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tertolaknya ibadah termasuk doa adalah bencana, musibah, dan merupakan petaka bagi seorang hamba. Berusahalah untuk beribadah itu agar diterima oleh Allah, dan ini luar biasa. Jadi ibadah, makanya kata Umar bin Khattab, la ahmilu hammad du'a, la ahmilu hammad du'a. Kalau berdoa saya tidak akan merasa berat untuk melakukannya. Jadi beliau tidak memikul, tidak merasa terbebani dengan berdoanya. Tetapi yang saya merasa terbebani bagaimana terkabulnya. Walakin ahmilu hammal ijabah. Jadi hamnya yang membuat pikirannya terkuras bagaimana doa itu mustajab. Itu kalau berdoa semua orang bisa berdoa. Tetapi bagaimana doa itu diijabah oleh Allah itu yang susah. Sama dengan ibadah. Untuk salat semua orang bisa. Tetapi bagaimana salat itu diterima oleh Allah, ini yang susah. Jadi yang menjadi pelajaran penting bagi kita pagi hari ini, bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amalan dan ketaatan yang kita kerjakan, bagaimana diterima. Bagaimana diterima. Itu yang harus kita jadikan sebagai ham. Itu yang membuat pikiran kita terkuras, bagaimana usaha kita benar-benar diperas, ibadah kita yang kita lakukan bagaimana diterima oleh Allah. Karena kalau diterima, maka dia adalah ibadah yang sangat indah, yang sangat mulia. Termasuk doa yang tadi Nabi SAW berdoa untuk untuk diterima oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat pantas untuk kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ini juga luar biasa. Khusyu'ul qalbi anugerah. Khusyuknya qalbu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Tidak semua orang bisa meraihnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan khusyu'ul qalb. Ya, terkadang orang dengan mudahnya menghadirkan qalbu tanpa bersusah-susah. Tetapi ada dan banyak orang yang berjuang mati-matian untuk menghadirkan qalbu dalam setiap ibadah. Makanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwa dia berlatih untuk menghadirkan kalbunya dalam salat itu 20 tahun. Ya. Berupaya sungguh-sungguh bagaimana menghadirkan kalbu dalam setiap ibadah. Duduk di majelis ilmu ibadah. Bagaimana kita ketika kita duduk kalbu kita hadir. Terasa nikmatnya, terasa indahnya, terasa suasana, benar-benar kita sangat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga Nabi memohon perlindungan dari kalbu yang tidak khusyuk. Ya, bukan yang susah khusyuknya, tapi yang tidak khusyuk. Yang pemiliknya tidak berusaha untuk khusyuk. Ya, tetapi kalau susah khusyuk dan pemiliknya berusaha untuk menghadirkan kekhusyukan, ini yang diupayakan oleh generasi salaf, ya, rahimahullah. Kemudian nafsu yang tidak pernah puas, ini sifat manusia. Sifat manusia yang merupakan sifat bawaan, ya. Bahkan kata Nabi SAW, andai kata manusia itu diberi harta dua lembah, ya, wadiyani, diberikan dua lembah dari harta kekayaan, labtagha thalithahuma, dia akan mencari tambahannya. Dan ini yang kita lihat dalam kenyataan, ini yang kita rasakan, ya, ini yang kita rasakan. Dan Nabi SAW memohon kepada Allah untuk mendapatkan, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Makanya kepuasan itu kanzun la yafna. Al-qana'atu kanzun la tafna. Kata pepatah Arab. Al-qana'atu kanzun la tafna. Merasa puas itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Orang kalau sudah merasa puas, dia kaya. Ya. Dia kaya, dia yang sebenarnya yang kaya. Orang yang tidak pernah merasa puas, walau sebanyak apapun kekayaannya, dia miskin. Ya. Hakikatnya dia yang fakir. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi, bahkan dipanjatkan, dibaca oleh Nabi SAW. Berikutnya 6858. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Ini tepatnya dibawakan ke pembahasan atau tentang tema doa atau zikir pagi dan petang ya. Dan bab yang kita telah baca yang ke-18 itu bab berlindung dari kejelekan yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Sementara ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW bila mana berada di petang hari, idza amsa, bila berada di petang hari, maka dia akan membaca atau dia membaca amsayna wa amsal mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, berpetang-petang kami. Ya, dan berpetang-petang kekuasaan, kerajaan, dan semuanya milik Allah. Kita yang berada di petang hari, semua kekuasaan dan jagat raya ini di petang hari adalah milik Allah. Ya. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah atau yang disembah dengan hak kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Mengumpulkan antara pengakuan terhadap kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kemudian memuji Allah, kemudian tahlil, yaitu kalimatut tauhid. Ya, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Imam Muslim membawakan mengarahkan kita ke jalur sanad yang lain yang nanti sampai kepada Ibrahim An-Nakhai, menambahkan lafaz yang lain yaitu lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, ada tambahannya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita lanjutkan, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi tambahan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tambahan yang benar tambahan yang sah, ya, tambahan yang juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Walaupun misalnya kita tidak menambahkan juga tidak mengapa. Sampai wahdahu la syarikalah, kemudian kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya tanpa ada lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak mengapa. Kalau kita tambahkan, tambahannya itu pun sah, diriwayatkan dari jalur yang sahih, ya. Ini yang mungkin membedakan, ya, adalah tambahan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena di dalam sebagian zikir tidak ada tambahan ini dan kita tidak boleh menambahnya. Tetapi dalam zikir pagi, ya, begitu juga dalam zikir petang boleh menambahnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tambahan ini untuk zikir pagi dan petang sah, diriwayatkan dari hadis yang sahih. Kemudian lanjutan dari bacaan Nabi di petang hari itu adalah Allahumma as'aluka khaira hadhil lailah. Ya, Allahumma as'aluka, dalam sebagian riwayat ada kata-kata inni. Ya, Allahumma inni as'aluka, tanpa itu pun tidak mengapa karena di sini diriwayatkan tanpa ada inni. Allahumma as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu khaira hadhil lailah, kebaikan di hari atau di kebaikan malam ini. Ya, meminta kebaikan malam hari itu. Ya, karena dia sekarang berada di petang hari, meminta kebaikan di malam itu. Ya. Wa a'udzubika min syarri hadhihi al-lailah. Dan saya berlindung denganmu dari keburukan malam ini. Dan saya jadi teringat ini bahwa ternyata hubungan doa ini dengan bab ada, ya, karena doa ini dibaca sebelum malam masuk, ya, doa ini dibaca karena doa petang hari dibaca setelah asar sampai terbenam matahari, ya, berarti yang diminta perlindungan di sini adalah apa-apa yang keburukan yang terjadi sebelum keburukan yang misalnya yang akan datang. Min syarri ma lam a'mal. Ya, syar ini umum, baik itu keburukan yang kita lakukan sendiri atau keburukan yang mengancam diri kita, membahayakan kita. Jadi ini hubungan antara doa ini dengan bunyi bab, ya. Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah, saya memohon kepadamu kebaikan malam ini. Dan aku berlindung denganmu dari kejahatan atau keburukan malam ini. Sudah terjadi? Belum. Ya. Belum. Ya. Kemudian bahkan ada penegasannya lagi untuk waktu yang akan datang. Wa syarri ma ba'daha. Ya. Dan keburukan atau kejahatan apa-apa yang setelah malam ini. Ya. Ini sangat mendukung apa yang di ungkapkan oleh An-Nawawi di bunyi bab. Kemudian lanjutan dari zikir petang ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibri atau kibari. Saya Allahumma, sesungguhnya saya berlindung denganmu dari malas dan dari buruknya kesombongan. Ya, dari buruknya kesombongan. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ya, saya berlindung denganmu ya Allah dari azab di neraka dan azab di dalam atau di alam kubur. Ini termasuk doa petang hari. Ya. Setelah mengungkapkan tadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, langsung doa atau ditambahkan dengan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian doanya Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu ada tambahannya di sini tidak ada tambahannya ya. Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah, kemudian wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari, Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ini sudah ada di tuntunan zikir pagi dan petang. Hadis berikutnya, syad min hayth lafaz su'il kibar wa su'il kibri fi syarah mawjud. Baik, ikra. قوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. قال القاضي رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها. فالإسكان بمعنى التعظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف. فالإسكان بمعنى التعظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر كما في الحديث الآخر. Ya, jadi ini sekarang ungkapan atau kata dalam hadis wasu'il kibari. Ya, kata-kata al-kibari ini lafaz hadisnya ini yang pertama, ba'nya berbaris fathah. Yang kedua, lafaz yang kedua wasu'il kibri, ba'nya sukun. Ya, ba'nya sukun dan perubahan harakat tadi merubah makna. Dan kedua-duanya boleh, ya, termasuk doa yang diriwayatkan dari Nabi dengan riwayat yang sahih. Adapun al-kibar seperti yang dijelaskan Al-Nawawi di sini, maksudnya adalah al-haram, ya, al-haram wa al-kharf, al-kharq wardu ila waraddu ila ardil umr, yaitu sama dengan a'udzubika minal harami, yaitu usia renta, pikun. Ya, jadi kibar ini adalah usia. Orang yang sudah tua kabir. Ya. Orang yang sudah tua kabir. Ya. Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara." Ya, indakal kibara. Ahaduhuma aw kilahuma. Jadi kibara ini usia dan sudah renta tua, ya, lanjut usia yang sudah tua. Ini yang pertama. Yang kedua, kibri. Wasu'il kibri. Ba'nya sukun dan ini sombong. At-ta'azum adannas. Merasa besar, merasa tinggi, melihat manusia rendah, lemah, ya, di bawah. Ini kibrun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Min kibrin, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada seberat satu zarrah. Ya. Satu zarrah ini diartikan dengan seukuran satu butir biji gandum atau seekor semut yang paling kecil. Ukuran beratnya itu kalau ada dalam hati kita kesombongan, maka Nabi mengatakan tidak akan mungkin masuk surga. Mithqalu dzarratin min kibrin, ba'nya sukun, kibrin. Ya. Ini majdi. Ketika kita berdoa boleh kedua-duanya. Wasu'il kibri, wasu'il kibari. Ya, wasu'il kibri, kibari. Kalau seandainya kita membaca su'il kibari seperti lafaz sekarang, maka maksudnya adalah usia. Maksudnya yang tadi itu usia yang sudah terlalu tua. Ya, kemudian kalau kita membacanya kibri, maka maksudnya adalah kesombongan. Dan kedua-duanya adalah hal yang sangat ditekankan untuk berlindung darinya. Wallahu a'lam. Berikutnya 6859. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Masih hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim dengan doa yang tadi, yang sama dengan tadi, cuma di sini ada perubahan antara Allahumma dengan Rabbi. Ya. Kalau di sana Allahumma as'aluka, di sini Rabbi as'aluka. Jadi boleh kita menggunakan Allahumma, boleh juga menggunakan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Kemudian yang kedua, di sini ada tambahan untuk meminta kebaikan adalah malam berikutnya. Ya, kalau tadi tidak ada lafaz itu, Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa a'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. Di sini Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Ada tambahannya dan boleh kita tambahkan as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ada perubahannya juga di sana khaira hadhihi al-lailah. Ya, as'alu Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah. Ya. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan malam ini. Kalau di sini, ya Allah, Rabbi, saya memohon kepadamu kebaikan apa-apa yang ada di malam ini. Ya, hanya itu perbedaannya. Di sana as'aluka khaira hadhihi al-lailah, ini lebih umum. Ya, kebaikan malam ini, apapun bentuknya. Kalau di sini apa kebaikan apa-apa yang ada di malam ini. Ya. Perubahan perbedaannya cuma ma. Kalau di sana tidak ada ma-nya, tidak ada di sana tidak ada ma fi. Kalau di sini ada khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ada tambahan ma fi, apa-apa yang ada atau yang berada di malam ini, itu perbedaan yang kedua. Kemudian lanjutannya sama, wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. Kemudian Rabbi a'udzubika min al-kasali wa su'il kibri atau kibari, Rabbi a'udzubika min adzabin fin-nari wa adzabin fil-qabri. Ya. Sama, perbedaan cuma Rabb. Dan di sana Allahumma, di sini Rabbi. Kemudian di sini ada tambahan yang perlu kita ketahui juga. Nabi SAW membaca doa ini juga di pagi hari. Ya, sama, tidak ada perubahan apa-apa kecuali menyatakan bahwa dia ketika itu berpagi hari. Kalau di petang hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian lanjutannya sama. Kalau amsa, saya berpetang hari, berada di petang hari. Kalau asbaha atau asbahna, kami berada di pagi hari. Itu saja perbedaannya, sisanya sama. Sangat mudah. Kalau yang di petang hari, amsayna wa amsal mulku lillah, sama lanjutannya. Kemudian di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah. Lanjutan doanya sama. Ya. Berikutnya, Ustaz, بالنسبه لذكر في الصباح اصبحنا واصبح الملك لله, هل نقول ربي اسالك خير ما في هذا اليوم او هذه الليله؟ Ini perbedaannya juga ya. Walaupun di sini tidak dijelaskan, karena kalau pagi hari tentu enggak akan kalau dia berpagi hari enggak akan disebutkan malam seperti riwayat di sini, karena lanjutan dari pagi adalah siang. Ya, ini juga tadi yang perlu disampaikan, saya lupa, jazakallahu khair. Dalam doanya Allahumma atau Rabbi as'aluka khaira ma fi atau khaira hadzal yaumi. Kalau di petang hari, hadhihi al-lailah. Lailah maksudnya malam, kalau al-yaum maksudnya siang. Ya. Allahumma as'aluka khaira hadzal yaumi. Ya. Kalau di bacaan pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma as'aluka khaira hadzal yaumi atau khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa khaira ma ba'dahu. Dan semua ini ada di dalam tuntunan. Kalau di tuntunan zikir pagi dan petang itu dipisahkan ya. Zikir pagi, kemudian zikir petang atau zikir sore. Nah, nanti akan ada perbedaan yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. 6860. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه رفعه أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Zikir petang yang sama diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan ada perbedaan-perbedaan, yang penting kita tahu itu perbedaan dan apapun yang kita baca tidak mengapa. Ya. Di sini ada tambahan minnya. Setelah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian di ujung, di akhir hadis ada tambahan lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tambahan lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian barulah permintaan Allahumma inni as'aluka min. Kalau tadi tidak ada minnya, di sini ada min. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi lailah wa khairi ma fiha. Kalau tadi wa khairi ma ba'daha, di sini khairi ma fiha wa a'udzubika min syarri wa syarriha min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika min al-kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Wa fitnatid dunya, ini juga tambahan, wa adzabil qabri. Ya. Pilih salah satu dari doa-doa yang hampir senada ini untuk kita hafal, dan kalau memang tidak bisa langsung hafal maka mewiridkan zikir pagi dan petang ini dengan membaca bukunya. Ini akan membawa atau menuntun kita untuk suatu saat nanti bisa hafal. Ya, yang penting jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, walaupun di sini lafaznya banyak sekali dan memang ada lafaz-lafaz yang dibawakan di dalam kitab-kitab zikir pagi dan petang itu yang di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau yang sekarang ini semua lafaznya sahih. Semua lafaznya sahih dengan riwayat-riwayat yang tadi kita dengarkan bersama, itu semua lafaznya sahih dengan min, dengan tanpa min, atau khaira hadhihi laila, khaira ma fi hadhihi laila, as'aluka min khairi ma fi hadhihi laila. Ini semuanya lafaznya sahih. Ya. Berikutnya 6861. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. Ini juga kemungkinan termasuk zikir yang dibaca oleh Nabi di petang hari, karena di sini tidak ada penjelasannya. Ini adalah zikir dan tidak doa, dan bisa jadi dia doa karena ada lafaz la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdah, a'azza jundah wa nasara abdah wa ghalabal ahzab wahdah fala syai'a ba'dahu. Ya, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya yang telah memuliakan bala tentaranya, a'azza, memuliakan jundahu pada tentaranya, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian wa nasara abdah, dan telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalabal ahzaba wahda, dan dia yang mengalahkan, ya, menumbangkan sekutu-sekutu sendiri, satu-satunya, yaitu semua kekuatan yang menyerang kebenaran, menyerang agama Allah, itu yang mengalahkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sebatas sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka penyebab, terkadang orang jumlahnya sedikit, dan tidak jarang, ya, tidak jarang jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Karena yang memenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala syai'a ba'dahu, maka tidak ada apapun setelah Allah. Ini juga pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal akhiru falaysa ba'dahu syai', dia yang maha akhir, dan tidak ada apapun setelah Allah. Abadi jalla wa'ala. Ini di antara lafaz doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6862. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana ibn Idris qala sami'tu 'Asim ibn Kulayb 'an Abi Burdata 'an Ali radhiyallahu 'anhu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. Ini salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, qul, ucapkanlah, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah saya dan benarkanlah atau luruskanlah saya. Saddidni, benarkan atau luruskan. Sadad, ya. Ini permohonan Allahumma, ini salah satu doa yang ringkas dan mengumpulkan semuanya. Allahumma hdini wasaddidni. Kemudian wadhkur bil huda hidayataka tariqa wassadadi sadadas sahmi. Wadhkur bil huda, dan ma fi syarh an-Nawawi fi hadhihi al-kalimah la yujad. Wadhkur bil huda hidayataka tariqa wassadad sadadus sahm. Wa ma'na udhkur bil huda hidayaka tariq wassadad sadadus sahm ay tadhkuru dhalika. Jadi Nabi SAW mengarahkan tambahannya, yaitu Allahumma hdini hidayataka tariq, ya, wasaddidni sadadus sahmi. Ya, ini maksud dari Allahumma hdini, yaitu hidayat at-tariq, yaitu jalan yang lurus, berada dituntun di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sadad di sini ditambahkan sadad as-sahmi, yaitu seperti anak panah tepat sasaran. Seperti itulah yang diminta, Allahumma hdini wa saddidni. Jadi membedakan antara hidayah dengan sadad. Perbedaan antara hidayah dengan sadad adalah, kalau hidayah berada di jalan, berada di jalan agama, sementara sadad tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Bisa jadi seseorang berada di jalan tetapi belum pasti dia mengenai sasarannya. Jadi ini yang dimaksud dengan Allahumma hdini wa saddidni, yaitu hidayat at-tariq, itu hidayah. Kalau sadad adalah sadad as-sami. Mada qala? Wa ma'na udhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadad sadad as-sami ay tadhkuru dhalika fi hali du'aika bi hadhain al-lafdhain li'anna hadiya at-tariq la yazighu 'anhu wa musaddid as-sahmi yahrisu 'ala taqwimihi ولا يستقيم رميه حتى يقوم حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي يستقيم الرمي حتى يقومه حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة. وقيل ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه. أي تعليق شيخ مشهور النووي. Ya, jadi Nabi SAW setelah mengajarkan dua kalimat tadi, Allahumma hdini wa saddidni, Nabi SAW mengarahkan tambahannya. Seperti yang saya katakan tadi, Allahumma hdini hidayataka tariq wa saddidni sadada sahmi. Ya. Itu yang tadi, karena hidayah sendiri, sadad juga sendiri. Hidayah itu berada di jalan petunjuk, sementara sadad di dalam petunjuk itu kita berada tepat sasaran, yaitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Kalau kita cukup dengan mengatakan Allahumma hdini wa saddidni sudah mewakili. Allahumma hdini wa saddidni. Walaupun kita sudah berada di atas petunjuk sekarang ini, tetapi kan kita belum tahu apakah kita benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, diridhai oleh Allah atau tidak, maka doa ini sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 6863. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا الإسناد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد ثم ذكر بمثله. Di sini tadi kan Allahumma hdini wa saddidni. Kalau di sini bisa dengan lafaz Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya. Allahumma, kalau tadi Allahumma hdini wa saddidni lebih ringkas ya. Kalau di sini Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Maknanya sama. Ya, meminta hidayah dan ketepatan, tepat sasaran. Ya. Ketika kita beramal, beribadah tepat sasaran. Ikhlas dan niat kita juga tepat sasaran, dan istiqamah di atas sasaran itu juga, ini yang dimaksud, yang termasuk dalam permintaan ini. Summa dzakara bimitslihi, yaitu tambahannya tadi yang dimaksud dengan al-huda adalah hidayat at-tariq, kemudian sadad sadad as-sahmi. Itulah beberapa doa yang ada di bawah bab ini. Nanti akan kita simpulkan ya, doa-doa apa saja yang ada di bawah bab ini. Kalau ada yang mau menyebutkan, menyusun ya, yang berulang jangan sebutkan. Ya, hitungannya berapa doa yang ada di bawah bab ini untuk kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Dan ini membantu ya. Kalau yang di dalam kitab doa zikir itu kan belum kan di situ ada dari riwayat yang lain. Kalau sekarang ini semuanya dari hadis sahih riwayat Muslim rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, bab yang ke-19 pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.